Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-58 di dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-56, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam perkara maksiat. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kaidah di dalam menjalankan sebuah ketaatan atau di dalam mentaati perintah dari manusia, baik perintah tersebut dari waliul amr, dari pemimpin, ataupun dari walidain, kedua orang tua, maupun perintah seorang suami kepada istrinya. Karena syariat memerintahkan kita untuk taat kepada orang-orang tersebut. Seorang rakyat atau seorang bawahan diperintahkan untuk taat pada pemimpin mereka. Seorang anak diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tuanya. Seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Dan yang lainnya. Maka di dalam menjalankan ketaatan terhadap perintah orang-orang itu, tentunya haruslah memiliki suatu batasan. Yang dimana di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan batasannya, yaitu apa? Yaitu ketaatan pada manusia hanya boleh dilakukan apabila di dalam perbuatan yang bukan perkara maksiat. Karena ketaatan kepada manusia ini mengikuti ketaatan kepada Allah. Sehingga ketaatan kepada Allah lebih didahulukan dibandingkan ketaatan kepada manusia. Oleh karena itu, apabila seseorang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat, baik bentuknya berupa melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan perkara yang wajib. Karena melakukan hal yang haram atau meninggalkan hal yang wajib itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang diperintahkan kepada hal tersebut, dia tidak boleh taat, tidak boleh menjalankan ketaatan tersebut. Karena ketaatan kepada Allah harus didahulukan dibandingkan ketaatan kepada manusia. Misalkan seseorang yang dia diperintahkan untuk membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh syariat untuk dibunuh, maka tidak boleh dia jalankan perintah tersebut. Atau dia diperintahkan untuk memukul orang yang diharamkan oleh syariat untuk memukulnya atau mengambil hartanya. Atau dia diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang wajib seperti sholat atau puasa atau haji atau ibadah lain yang hukumnya wajib, maka orang tidak boleh taat, tidak boleh menjalankan perintah tersebut, dan dia tetap menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal yang wajib meskipun harus menyelisihi perintah manusia. Ini makna dari la ta'ata fi ma'siyah. Tidak ada bentuk ketaatan di dalam bentuk maksiat. Tidak ada ketaatan di dalam perkara maksiat. Itu tidak boleh. Tidak boleh seorang taat kepada perintah manusia apabila ternyata perintah tersebut mengandung perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis yang mulia ini pula kita bisa memahami bahwasanya apabila seseorang dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu antara menjalankan ketaatan atau menjalankan perintah orang-orang yang diperintahkan untuk taat pada mereka dengan meninggalkan perkara yang nafilah, yang mustahab. Maka yang lebih dia prioritaskan adalah menjalankan ketaatan kepada perintah manusia tersebut meskipun dia meninggalkan perkara yang mustahab. Dikarenakan meninggalkan perkara yang mustahab bukanlah perbuatan maksiat. Dan Rasulullah SAW hanya melarang di dalam apa? Di dalam ketaatan yang terkandung di dalamnya perkara maksiat. Contoh, apabila seorang suami melarang istrinya untuk melakukan puasa sunnah atau mengerjakan haji yang sunnah, maka seorang istri dia taat, mentaati perintah suaminya, karena mentaati perintah merupakan perkara yang wajib yang Allah wajibkan pada seorang istri taat kepada suaminya. Sedangkan menjalankan puasa sunnah atau haji yang sunnah hukumnya mustahab, hukumnya sunnah, bukan hal yang wajib, sehingga kalaupun ditinggalkan dia tidak bermaksiat. Atau contoh lain, apabila seorang waliul amr, seorang pemimpin, memerintahkan kepada suatu urusan yang berkaitan dengan siasah, yang ternyata apabila menjalankan perintah tersebut akan menjadikan dia tidak bisa menjalankan perkara yang mustahab, maka dalam kondisi yang demikian dia wajib untuk mendahulukan taat kepada perintah yang diperintahkan kepadanya meskipun dia tidak bisa mengerjakan perkara yang mustahab. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyah, tidak ada ketaatan di dalam perkara maksiat. Maksiat itu adalah melakukan hal yang haram atau meninggalkan hal yang wajib. Adapun meninggalkan hal yang mustahab bukan termasuk perbuatan maksiat. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan di akhir hadis tersebut, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dilakukan pada perkara yang ma'ruf. Itu ketaatan pada manusia hanya boleh dilakukan apabila dalam perkara yang ma'ruf, atau perkara yang baik, perkara yang bukan maksiat. Termasuk dalam makna ini pula yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini adalah menjalankan ketaatan pada manusia ini pun berkaitan atau didasarkan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh syariat pun tentunya dilakukan sesuai dengan qudrah wal istita'ah, kemampuan. Begitu juga perintah-perintah manusia tentunya dijalankan sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikumus sam'u wat ta'atu fi mastata'tum." Hendaknya kalian dengar dan taat dalam perkara yang kalian mampu. Demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.